Percikan kasihmu saljuku terasa, rindu yang melanda tak bisa ku padamkan lagi. Walaupun memikan jiwa ku turutkan semau hatiku ini, betapa ku cinta padamu yang ku dambakan. Lama telah ku idamkan mentari cinta di gerhanaku, pasti mampu menjulang kasih di terminal rindu. Tak pernah ku terkilan, anda siapa milikmu sebelumku, yang ku pinta kejujuranmu untuk ku berteduh. Oh kasih, berikan sinar pada cinta kita, semoga hilang kesan siang. Tak ku persendakan cinta yang dilapas, biarlah mekar subur di jiwa. Siapa milikmu sebelumku, yang ku pinta kejujuranmu untuk ku berteduh. Oh kasih, berikan sinar pada cinta kita, semoga hilang kesan siang. Tak ku persendakan cinta yang kekasihku. Kekasihku.